harus terjadi. Di saat cinta telah bersemi, kau tinggalkan begitu saja. Oh, pedih. Coba untuk melupakan, namun dirimu selalu terbayang di setiap langkah-langkahku. Oh, dan mimpiku. Mengapa kau